Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرسل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwati din azani wa'asakum Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi berbagai nikmat olehnya, terutama adalah nikmat siha wal farah, dan nikmat yang lebih besar lagi adalah nikmatul iman wal islam. Mudah-mudahan kita terus akan bisa istiqomah di atas petunjuknya sampai akhir hayat kita semuanya, dan tentunya kita harus berupaya bagaimana agar kita terus bisa istiqomah di atas jalannya. Karena kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menempuh berbagai asbab yang akan bisa menjadikan kita istiqomah di atas jalannya. Di antaranya adalah kita terus berusaha untuk tafaqquh fiddin, ta'allumul huda, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita terus belajar memperdalam agama ini tentunya adalah dengan apa yang telah dipahami oleh para ulama salafnya, karena ukuran kebenaran di zaman kita sekarang ini tidak cukup hanya Quran hadis semata-mata, tetapi dengan tafsir siapa, dengan pemahaman siapa kita memahami keduanya. Tentunya adalah kita harus kembali kepada pemahaman para sablu ummah, generasi salaf dari umat ini. Kemudian para ikhwabidin azani wa'asakumullah, afan mungkin kalau nanti gak cukup waktunya, kita mungkin belum masuk kepada kitab yang akan kita baca, bahwa beberapa hari yang lalu, satu pekan yang lalu atau lebih sedikit, kaum muslimin telah melaksanakan suatu ibadah yang mulia, yang agung, ialah berkurban. Itu di antara amalan yang dikerjakannya. Kemudian, kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang surat As-Suffat dari ayat yang 100 ke belakang, di sana memang Allah SWT banyak mengisahkan sebagian Ar-Rasul, para utusannya, terkait dengan bagaimana Allah SWT kemudian memberikan jalan keluar, memberikan keselamatan, memberikan dukungan, memberikan pertolongan kepada utusan-utusan yang telah diutus, yang telah diuji dengan berbagai macam kesulitan. Tetapi karena mereka gigih di atas jalannya, maka Allah kemudian berikan jalan keluar, berikan pertolongan kepada mereka. Ibrah yang bisa diambil dari perjalanan Nabi Ibrahim bersama putra Ismail itu cukup banyak. Tapi satu sisi saja yang kita singgung adalah kalimat Allah Azza wa Jalla yang menyatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Bahwa Nabi Muhammad alaihi salam telah beliau mengharapkan putra yang demikian panjangnya. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir kira-kira umur 85 tahunan beliau beri karunia seorang anak yang mulia. Tentu beliau amat berbahagia. Ya. Tetapi barusan anaknya manjik untuk umur dewasa. Falamma balahum ausaya qala ya bunayya inni ara fil manam an yadbauka fanzur madza tara. Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad alaihi salam kemudian bermimpi diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih kepada putranya sendiri. Ya. Maka dikatakan inni adbahuka fanzur madza tara. Sungguh saya diperintahkan untuk menyembelihmu, maka bagaimana menurut engkau wahai Ismail? Tapi kemudian jawabnya dari anaknya yang mulia ini cukup bagus dan amat indah. Beliau katakan qala ya batifal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang yang bersabar. Ya. Maka faslama falam aslam wa talul jabim. Kemudian setelah mereka berserah diri. Ya, dan Ibrahim telah meletakkan pedangnya di atas pelipisnya. Kemudian tiba-tiba Allah menyeru. Wa nadainu ayya Ibrahim. Kami seru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Maksudnya adalah seperti yang dijelaskan dalam tafsir Imam Katsir, Ibrahim betul-betul telah melaksanakan perintah Allah yang cukup berat itu. Ya. Tetapi kemudian karena beliau ternyata mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah itu dalam keadaan berat. Bahkan mungkin perintah itu kalau dilihat dari kacamata umum manusia, perintah yang tidak logis, perintah yang tidak masuk akal barangkali. Sebab perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Tapi karena ini datang dari Allah SWT, maka tetap dilaksanakan. Tapi kemudian ternyata Allah kemudian menyatakan, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas orang yang berbuat ihsan. Ya, kemudian Allah gantikan dengan apa? Inna hadza lawal balum mubin wa fadainahu bidhahabin adzim. Ya. Kemudian Allah menghentikan dengan sembelihan yang agung dan seterusnya. Kalian baca saja surat Shafatiyat 100 sampai 100 berapa? Ayat berapa? Ya 100 ya sampai 111-an. Karena lebih. Ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW bersama putranya. Tetapi yang ingin kata garis bawahi adalah kalimat inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang yang berbuat ihsan. Kata Imam Katsir rahimahullah anhu di antaranya belum menyatakan hakadha nusarrifu amman ata'ana al-makarih wasyada'id wada'an lahum min amrin farjan wa makhraja. Kaqali ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian kata Imam Makasir dalam tafsirnya di antara belum menyatakan ketika menafsirkan kalimat inna kadzalika najzil muhsinin, maksudnya adalah hakadha kata beliau, demikianlah nusarrifu amman ata'ana al-makarih, kami palingkan ya dari orang yang telah taat kepada kami al-makarih dari berbagai macam perkara yang tidak menyenangkan, wasyada'id perkara yang menyulitkan, yang memberatkan, wa naj'allahum dan kami kemudian jadikan untuk mereka min amrihim dari urusan mereka yang sulit tadi, yang berat tadi, farjan wa mahraja. Kami berikan, kami rubah asyada'id kesulitan, musibah barangkali menjadi mahraj wa farja, farjan wa mahraja. Farjan jalan keluar samalah, wa mahraja jalan keluar. Seperti pada ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ini. Jadi ternyata ketika ada seorang hamba sudah mentaati Allah Azza, ketika diuji dengan ujian-ujiannya ada, dia tetap bersabar di atas ujian tadi, ya, kemudian yakinlah Allah kemudian akan berikan jalan keluar, berikan pertolongan. Sebab tidaklah mungkin kalau ada perintah Allah kemudian dari perintah itu kemudian mengusahakan kepada hambanya, tidak mungkin. Karena setiap ketaatan akan membawa kepada kebaikan. Kita lihat pada ayat-ayat berikutnya. Ya, di sana Allah juga menyinggung tentang Nabi Musa dan Harun. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun idh najaynahuma wa qaumahum minal karbil 'adzim." Ya. Dan sungguh kami telah memberikan karunia kepada Musa dan Harun ketika kami selamatkan mereka. Wa qaumahuma, dan kami selamatkan kaumnya, minal karbil 'adzim, dari kesusahan yang berat, yang besar. Kesulitan yang besar. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Dalam keadaan Musa dan Harun bersama kaumnya tidak siap untuk berperang. Sebab pada asalnya adalah apa? Setelah mereka, kalau orang yang menjadi pengikut Fir'aun itu adalah untuk madu sihir. Ya, kekuatan sihir mereka, kebesaran sihir mereka bersama Nabi Musa. Tapi Nabi Musa adalah bukan sihir, tapi adalah mukjizat. Tentunya, maka kemudian mereka dikalahkan. Allah tolong Nabi Musa. Kemudian mereka tuang sihirnya, kemudian yakin bahwa ini bukanlah sihir. Ya, mereka yakin. Kalau sihir, mereka akan tahu. Dan ini saya mereka menang. Ini perasaan mereka. Maka mereka yakin bahwa itu bukan sihir. Maka kemudian mereka kembali beriman. Kemudian mereka beriman. Balik beriman kepada Nabi Musa. Kemudian Fir'aun bersama tentara-tentaranya marah. Maka Fir'aun kemudian mengarahkan pasukannya untuk membunuh mereka. Ya. Tentunya Nabi Musa bersama kaumnya itu dalam keadaan tidak mungkin menghadapinya. Maka mereka lari. Dikejar. Ya. Sampai kemudian di hadapannya ada laut merah. Kemudian Allah perintahkan Musa supaya memukulkan tongkatnya di atas lautan. Lautan itu kemudian membelah layaknya jalan besar. Ya. Laut itu terbelah menjadi dua. Maka mereka, Nabi Musa bersama kaumnya terus menyeberang. Pada giliran Fir'aun bersama pasukannya, mereka menyeberang. Maka kemudian kedua lautan itu tadi menyatu lagi. Mereka terlelap dan binasa. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla, "Wa nasarnahum fakanuhumul ghalibun." Maka kami tolong mereka. Fakanuhumul ghalibun. Maka mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Karena apa? Karena mereka beriman. Karena mereka telah memperjuangkan agama ini. Terutama dari Musa dan Harun. Kemudian diikuti oleh kaumnya. Maka Allah Azza wa Jalla, "Fanasarnahum fakanuhumul ghalibun." Maka kami tolong mereka. Nah, maka mereka adalah orang yang mendapat kemenangan. Sampai dengan salamun ala Musa wa Harun. Keselamatan. Semoga tetap terlimpah kepada Musa dan Harun. Kata Allah kemudian menyatakan, "Inna kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami balas orang yang berbuat ihsan. Seperti itu. Jadi orang yang sudah berbuat ihsan, Allah berikan balasan. Balasan itu tidak hanya di akhirat. Di dunia sudah mendapatkan balasan. Sudah mendapatkan imbalan. Ya. Ini kalau kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak, jangan salah paham. Jangan kita beribadah maksudnya adalah untuk mendapatkan dunia saja. Tetapi secara otomatis kalau kita taat menunaikan amal ibadah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Contoh lain, ayat berikutnya. Terkait dengan Nabi Ilyas, Allah SWT menyatakan, "Wa inna Ilyas laminal mursalin." Sungguh Ilyas itu termasuk utusan Allah SWT. "Itqawala liqawmim ala tatakun." Ketika beliau berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian tidak bertakwa?" Ya, beliau kemudian mendapat tantangan berat dari kaumnya. Kaumnya banyak yang membangkang dan seterusnya. Tapi kemudian sampai kemudian Allah berikan pertolongan. Akhirnya Allah menyatakan, "Salamun 'ala Yasin, innaka dzalika nazil muhsinin." Jadi demikian terus seperti itu. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian ketika Allah berfirman tentang Nabi Lut, juga demikian. "Wa inna Lutan laminal mursalin." Sungguh Nabi Lut itu termasuk utusan Allah SWT. idnajainahu wa ahlahu ajmain. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan selamatkan keluarganya semuanya, ya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang wanita yang sudah tua, itu istri beliau, ya, yang fil ghabirin, yang waktu itu ada di kota. Maka summa damarnal akhirin, kemudian kami binasakan semuanya yang lain. Jadi yang ikut Nabi Lut dari keluarganya dan sebagian yang lain, maka mereka yang selamatkan, yang tidak mau ikut kepada beliau, maka Allah binasakan semuanya, termasuk istrinya, ya, ajuzan fil ghabirin. Ini contoh lain, di mana ketika umat manusia binasa, Allah selamatkan mereka yang beriman. Ini sebagai contoh. Kemudian juga terkenal Nabi Yunus alaihissalam. Allah pun berfirman, wa inna Yunus laminal mursalin. Sungguh Yunus itu pun termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika beliau abak? Lari, ya. Ilal fulkil mashhun, menuju kapal yang penuh muatannya, yang muatannya berat. Ya. Kemudian fasahama. Maka kemudian beliau akhirnya apa? Berundi. Ya. Fakana minal muthadin. Ternyata beliau termasuk menjadi orang yang termasuk orang yang selalu kalah dalam undian. Jadi mungkin kalian sudah sering mendengar atau membaca kisahnya, di mana Nabi Yunus setelah beliau mungkin menghadapi kaumnya terlalu berat, ya, teramat berat, kaumnya amat membangkang, maka kemudian beliau tidak tahan, pergilah hijrah. Tapi beliau hijrah dalam keadaan belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Belum mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin saking tidak tahannya, sebab beliau adalah manusia, ya, maka beliau kemudian pergi meninggalkan kaumnya. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Kemudian beliau pergi di sana kemudian menuju kapal yang sudah berat muatannya. Terus naik kapal itu. Ya. Di tengah lautan Allah takdirkan kemudian badai ombak itu begitu besar. Maka akhirnya awak kapal sepakat, kita harus mengurangi muatan. Tapi Allah takdirkan yang dikurangi bukan barangnya, ya, qadar Allah. Mereka berpikir yang dikurangi bukan apa? Bukan barang yang dibuang. Tapi adalah apa? Manusianya. Kita harus ada yang kalah dengan cara kita undi. Siapa yang jatuh padanya harus masuk ke dalam lautan, dia harus masuk ke dalam lautan, diundi. Pertama yang keluar siapa? Nabi Yunus. Tapi kemudian awak kapalnya sepakat, jangan. Kita harus menghormati kepada tamu. Pokoknya, jangan tamu yang dikorbankan. Harus salah satu di antara kita. Diundi lagi. Ya. Kedua kalinya yang keluar siapa? Nabi Yunus lagi. Tapi mereka, awak kapal sepakat untuk tidak. Sampai 3 kali. Ya. Dalam putaran sampai 3 kali. Kemudian, akhirnya Nabi Yunus yang menerima. Sudah, berkali ini sudah takdirnya. Maka beliau kemudian tetap masuk ke lautan. Kemudian bagaimana setelah masuk lautan, fal takumahul hud, maka kemudian ditelan oleh hud. Apa hud? Ikan yang besar. Namanya apa? Wallahu alam. Ada yang menyebut ikan nun, tapi ada dasar enggak, Pak? Ada yang menyebut ikan nun, wallahu alam. Ada sebagian tafsir menyebutkan ikan nun. Tapi jelas al hud gitu sajalah. Ikannya besar. Allah takdirkan cuma ditelan, tidak dikunyah. Tidak dikunyah. Fal takumahul al hud. Kemudian ikan tadi menelannya. Nah, kemudian kata Allah yang patut jadi pelajaran di sini adalah falola an kana minal musabihin. Falola annahu kana minal musabihin. Kalau seandainya dia tidak termasuk yang ahli ibadah, ahli tasbih. Falola annahu kana minal musabihin. Kalau seandainya dia sebelumnya tidak termasuk orang yang ahli ibadah, ahli tasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan tetap di dalam perut ikan tadi ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan umat manusia. Dalam tafsir Imam Masyr Asadi di antara menyatakan, seandainya dia sebelumnya tidak termasuk ahlu tasbih, maksudnya adalah apa? Ketika beliau masih di kampungnya, dia adalah termasuk orang yang ahlu tasbih, ahli ibadah, ahli tasbih, ahli tahmid, ya, Maka ketika berada dalam perut ikan pun beliau kemudian mengucapkan zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini zikir beliau di dalam ikan hud. Atau dalam ikan. Ya. Kalau bukan karena dia sebelumnya adalah sebagai ahlu zikir, ahli ibadah. Ya. Ahli tasbih, ahli tahmid. Maka pastilah. Lakana makbaratahu. Pastilah perut ikan nun tadi, perut ikan tadi maksud saya, adalah kana makbaratahu. Tentu akan menjadi tempat kuburannya dia. Ya. Tapi disebabkan karena dia adalah sebelumnya jadi ahli ibadah, ahlu tasbih, ahlu tahmid, maka najahu, Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Kadzalika yunjillahu al-mu'minin. Demikianlah Allah selamatkan orang yang beriman inda wuquihim fi syada'id. Ketika mereka terjatuh ke dalam syada'id, Allah selamatkan. Ini yang di antara yang patut kita ambil pelajaran. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita selama hidupnya ini dalam keadaan terus menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ya, baik di waktu lapang atau di waktu sempit tetap bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepadanya, kita yakin kita terus akan mendapatkan pengawasan, bimbingan, dan kemudian juga akan ketika kita jatuh dalam kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar dan seterusnya. Ya. Dalil-dalil yang lain cukup banyak. Hadis-hadisnya pun juga di antaranya yang kalian telah pelajari barangkali yang sudah belajar Arba'in Nawawi ya. Pada hadis yang ke-19 apa? Mana? Yang belajar Arba'in siapa nih? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Ya. Jadi ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Ini dari siapa wasiat Rasul kepada siapa? Abdul bin Abbas. Jadi kalau bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Imam Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi SAW. Waktu itu saya berada di belakang Nabi SAW. Faqala, maka beliau kemudian berkata, ya hulam, wahai hulam. Waktu itu masih anak-anak ya. Masih anak-anak ternyata sudah patut mendapatkan wasiat. Ini termasuk kemudian siapa? Imam bin Abbas. Ya hulam, ini u'allimuka kalimatin. Sungguh saya akan mengajarimu dengan satu kalimat. Beberapa kalimat. Ihfadillah. Jagalah Allah. Yahfadka. Pasti Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah. Tajitu tujahak. Jagalah Allah. Pasti engkau akan selalu mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Ya. Idza salta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Fitasta'anta fasta'inbillah. Kalau kau meminta, minta tolonglah kepada Allah SWT. Dan seterusnya. Dalam satu riwayat, ihfadillah yahfadka. Ta'arraf firraha ya'rifka fisyiddah. Ini. Eh, dalam riwayatnya ini bukan Tirmidzi. Rasulullah menyatakan, ihfadillah. Jagalah Allah. Kemudian, ta'arraf ilallah firraha. Hendaklah kamu tetap ingat Allah. Tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya'rifka fisyiddah. Allah pasti akan selalu mengingatmu, mengenalimu, menolongmu. Fisyiddah. Di saat kamu terjatuh ke dalam kesulitan. Ya. Kalau kalian mau baca kitabnya Imam Ibn Rajab Hambali. Pada syarah hadis ini cukup bagus. Dan agak panjang. Bahkan beliau katanya punya tulisan khusus. Ada tulisan khusus. Ya, buku khusus. Yang membahas satu hadis itu tadi cukup panjang, tapi di sini tidak ada. Masya Allah, tulisan beliau amat bagus. Ya, di antara yang dijelaskan, ketika beliau menjelaskan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga dirimu. Yang maksud ihfadillah, jagalah Allah, ayat apa? Ihfad, jagalah. Apa yang dijaga? Hududahu, hukum-hukumnya. Kemudian wa hukukau, hak-haknya, wa awamirau, perintah-perintahnya, wa nawahi dan lara-larannya. Ihfad hududahu, jagalah hukum-hukumnya. Maksudnya apa? dipegang, diterima, dilaksanakan, tidak dilanggar. Wa hukuku, hak-hak Allah tunaikan, ialah hak Allah adalah untuk diibadahi. Bahwa kita wajib beribadah hanya kepada-Nya, tidak kepada yang lain. Tunaikan itu. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran. Bahkan juga kebid'ahan. Bahkan kepada kemaksiatan. Ya. Sebab hak-hak Allah yang wajib, hak-hak tauhid maksudnya, hukuk tauhid yang wajib adalah apa? Adalah kita harus tinggalkan kesyirikan, besar kecilnya, kekufuran, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ini apa hak-hak Allah. Kemudian wa'amirahu, jagalah perintah-perintahnya, ialah tunaikan, laksanakan, jangan ditinggalkan. Kemudian wa'nawahihi, larangan-larangannya supaya dijaga pula. Maksudnya apa? Bukan dikerjakan, tapi adalah supaya dijauhkan, ditinggalkan. Ya, ini diantaranya. Nah, kemudian kata beliau, diantara yang penting dan yang besar supaya kita menjaganya adalah apa? Adalah sholat, kata beliau. Sholat, 5 waktu. Itu dijaga. Ini termasuk perkara yang besar. Hafidhu ala sholawat. Wassholatil fusta. Jagalah sekalian sholat 5 waktu. Dan sholat al-wusta. Al-wusta ala kaul adalah sholat asar. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 238. Nah, kemudian Allah pun memuji kepada orang yang ahli menjaga sholat. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Dalam surat Al-Ma'aris. Misalkan. Kemudian dalam hadis. Singkatnya karena waktu mepet. Rasulullah menyatakan. Man hafadu alaiha. Kana lahu indallahi ahdun ayudhikhalul jannah. Man hafadu alaiha. Barang siapa yang terus-terus menjaga sholat. Maksudnya adalah apa? Menjaga sholat lima waktu sesuai dengan rukun-rukunnya, wajibnya, wajibatnya, dan seterusnya. Sudah ketentuan-ketentuannya. Dijaga. Termasuk menjaga sholat bagi laki-laki adalah apa? Al-jamah. Dengan berjamah fil masajid. Di masjid-masjid. Ya. Kalau dia bisa menjaga sholat seperti itu terus. Kana indallahi ahdun. Dia memiliki janji di sisi Allah. Apa janjinya? Ayudkhilaul jannah. Akan dimasukkan ke dalam jannah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini diantaranya. Ini diantaranya harus dijaga. Yang lain apa? Ya amat banyak yang harus dijaga. Termasuk menjaga kepala. Nah maksudnya dari mana? Ini maksud menjaga kepala. Tidak menurut Imam Tujab Muhammad menjelaskan. Termasuk kepala adalah apa? Al-Assama. Wal-Basar. Wal-Lisan. Maksudnya adalah kita menjaga kepala termasuk di dalamnya adalah apa? Kita jaga mata. Jaga telinga, jaga lisan kita. Inna sama wal basar wal fuada kullun ulaika anhu mas'ula. Kita jaga. Lisan kita dijaga. Dari berkata-kata kotor. Berkata-kata yang mengandung kemaksiatan dosa. Kita jaga mata kita. Dari penglihatan-penglihatan yang muharramat. Kemudian kita jaga pula telinga kita. Dari mendengarkan hal-hal yang maksiat. Nah, ternyata untuk menjaga ini berat. Ya. Rata-rata muslimin. Yang namanya telinga itu dia bari barangkali kental dengan apa? Dengan musik. Musik dan nyanyian. Ini udah merata di mana-mana. Karena kalian tentu harus berhati-hati terhadap hal ini. Itu termasuk dijaga. Kemudian lisan juga demikian. Lisan demikian. Jadi itu dia maksud menjaga kepala, menjaga mata, menjaga pikirannya, menjaga telinganya, menjaga lisannya. Kemudian termasuknya supaya dijaga perutnya. Ya, dijaga dari hal-hal yang haram. Termasuk apa yang ada di bawah perutnya, kata beliau. Ya, sebab Rasulullah dalam hadis yang sahih menyatakan man hafadha ma baina lihai wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Ya. Dalam hadis Imam Hakim. Man hafadha ma baina lihyaihi. Barang siapa yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua lihyah. Apa maksudnya? Mulut. Lihyah yang berambut di atas kumis di bawah ada janggut. Itu maksudnya adalah apa? Mulut. Wa ma baina rijlaihi dan apa yang di antara dua kakinya. Pahamlah. Kehormatannya. Jawabnya, tawal jannah. Pasti dia akan masuk dalam jannah. Jadi mudahlah untuk kita masuk jannah. Kita jaga sholat, masuk ke dalam jannah. Menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga dan yang lainnya. Amat banyak yang termasuk supaya dijaga. Ya. Pendek kata, bahwa kita harus menjaga syariat Allah SWT. Kita menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Kita tetap berada di atas syariat. Luzumut ta'ah. Istiqamah di atas syariat ini. Ya. Kalau demikian, yahfadka. Allah pasti akan menjaga dirimu. Nah ini jawabnya. Yahfadka maksud apa? Dalam penjelasan Imam Rajab menjelaskan Syabdul Muhsin Al-Abbad dalam muhadarah lewat pesawat untuk orang Amerika juga menjelaskan singkatnya adalah menjaga Allah akan menjaga apa? Menjaga badannya, menjaga anaknya, menjaga keluarganya atau istrinya, menjaga hartanya. Ya. Juga Allah akan menjaga agamanya dari syahwat al-muharramah wa syubhat al-mudillalah. Ya. Dan juga akan dijaga agamanya. Lengkap. Jadi kalau kita menjaga hukum Allah, ya, Allah akan menjaga kita, menjaga badan kita, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, akan menjaga harta kita, dijaga. Kemudian Allah juga akan menjaga agama kita dari syahwat yang muharramah, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan kemudian akan dijaga dari apa? Dari syubhat, jadi bermacam kesesatan, kebid'ahan, dijaga. Kalau sudah dijaga dunianya, dijaga agamanya, sudahlah, pasti akan menjadi orang yang berbahagia. Ya. Kemudian, yang agak penting lagi adalah, karena waktu sudah mepet, adalah terkait dengan hadis yang kedua tadi, ta'aruf firraha, ta'aruf ilallah firraha, ya'rifka fisda. Kamu hendaklah terus mengenal Allah, mengingat Allah. Ya'rifka, pasti Allah akan mengenalimu, mengingat kamu fisidah, ketika kamu dalam keadaan mendapat kesulitan. Mendapat kesulitan. Penjelasannya panjang. Imam Ibnu Rajab di sana pun agak panjang penjelasannya. Tapi di antaranya, bahwa Imam Dhahhak bin Qais, di antaranya beliau menjelaskan, Udkurullah firraha, yadkurukum fisidati. Kalian suruh ingatlah kepada Allah Subhanahu wa firaha di waktu lapang. Jadi ta'aruf ila Allah firaha maksudnya adalah udzkurullah firaha. Kalian suruh ingatlah kepada Allah Subhanahu wa terus beribadah kepadanya firaha di waktu lapang. Ya. Di waktu lapang. Jangan kemudian ketika dalam keadaan kesulitan baru mendekat Allah Subhanahu wa malam hari pun malam kenapa minta jalan keluar, berdoa terus. Kenapa sedang menghadapi kesulitan? Setelah mendapat dan keluar, sudah dapat sih, sudah dapat kebaikan, dia tinggalkan. Apa gitu? Ta'aruf ilallah firraha. Kamu tetap ingat Allah Azza wajalla, tetap zikir kepadanya, tetap beribadah kepadanya, firraha, di waktu lapang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan tetap mengenalimu di waktu kamu dalam keadaan kesulitan. Maksudnya, Allah akan menolongmu di waktu kamu sulit. Ya. Fa'ina Yunus alaihissalam, kana yadhkurullah. Karena Yunus alaihissalam, ini kata siapa? Dhahhak tadi. Beliau sebelumnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma waqa'a fil hut au fi batnil hut, setelah dia masuk dalam perut ikan tadi, sudah disinggung ayatnya tadi. Ya, Allah Azza wa taala menyatakan, "Falau annahu kana minal musabbihin, la labisa fi batnihi ila yaum yub'atsun." Terkait dengan Nabi Yunus alaihissalam, ya. Ketika beliau Nabi Yunus masuk dalam ikan tadi, perut ikan tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau seandainya dia sebelumnya tidak termasuk ahli ibadah, ahli tasbih, ahli tahmid, lala bisa fi batnih, pasti dia akan tetap berada di perut ikan tadi ila yaum yub'atsun, sampai dibangkitkannya umat manusia. Penjelasannya sudah terjelas. Nah, kemudian wa inna fir'aun kata beliau, "Sungguh Fir'aun kana taghyan nasyan." Dzikrillah, au min dzikrillah. Fir'aun dia adalah orang yang apa? Orang yang nasian, toghian. Apa toghian? Orang yang toho, banyak berbuat melampaui batas. Nasian Lidikrillah, dia adalah orang yang lupa Allah. Tidak mau ingat kepada Allah SWT. Falamma adraka al-gharq. Setelah dia tenggelam. Tenggelam. Tadi, ya. Dalam perjalanan mengejar Nabi Musa bersama kaumnya. Masuk tengah laut, tenggelam. Kemudian, qala. Dia kemudian menyatakan, amantu. Sekarang saya beriman. Dengan Rabbnya Nabi Musa. Apa kata Allah SWT? Qala Allah SWT. Al-an. Sekarang kamu beriman. Waqad asaita amri. Padahal sebelumnya kamu adalah apa? Waqad asaita qablu maksudnya. Sebelumnya kamu ternyata orang yang asait. Selalu berbuat maksiat kepadaku. Ya. Wa kunta minal mufsidin. Dan sebelumnya kamu adalah orang yang banyak berbuat kerusakan. Termasuk orang yang banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah tetap tenggelamkan dia. Ya. Tenggelamkan dia. Ini perbedaannya. Gambaran dari Imam Dhuhaq amat jelas. Ingat Nabi Yunus. Ketika beliau jatuh ke dalam asyadaid. Ya, masuk dalam lautan. Ditelan oleh ikan yang besar. Kalau kita kan jelaslah. Misalnya kalau kita sudah binasa. Kalau seandainya tadi Nabi Yunus tidak termasuk. Kana minal musabbihin. Sebelumnya dia ahli ibadah. Allah menyatakan. La labisa fi batni ila yaumil mas'ud. Tentu ikan itu tadi yang menjadi kuburan dia. Ditolong ya. Maka ikan tadi kemudian Allah perintahkan untuk menepi. Kemudian tepi Nabi Yunus dimuntahkan. Ya, kemudian disitu dalam keadaan lemah, lunglih, sakit. Dan seterusnya. Sampai kemudian dia pulih kembali. Ini Nabi Yunus. Ditolong. Tapi Fir'aun karena sebelumnya dia adalah orang yang biasa durhaka. Bahkan kedurhakannya teramat besar. Sampai dia aku menjadi apa? Menjadi Rabbun Nas. Ya. Sampai Rabbun Nas. Maka ketika dia tenggelam dan dia menyatakan amantu, sekarang saya beriman. Beriman. Tapi sebelumnya apa? Waqtu asyata qablu. Sebelumnya kamu adalah orang yang berbuat maksiat dengan maksiat yang besar. Fakunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang yang banyak berbuat kerusakan. Maka tetap Allah tenggelam kalau Allah tidak tolong dia. Ini contohnya. Dan karenanya maka kita hendaklah kemudian tetap banyak beribadah. Ya, karena waktu sudah sore. Kemudian berapa kalimat lagi kita sampaikan. Di antaranya adalah qala rajulun li Abi Darda. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Imam Abu Darda, kemudian dia meminta nasihat. Ausini, bilah aku nasihat. Bilah aku wasiat. Apa wasiatnya? Udkurullah fis-sarra. Udkurillah fisarro. Kamu tetap berdikirlah kepada Allah SWT fisarro ketika kamu lapang. Ketika kamu lapang. Yadkurkallah hazza jalla fiddarro. Pasti Allah ketika kamu jatuh ke dalam kesulitan. Allah akan ingat kamu. Allah akan tolong kamu maksudnya. Allah pasti akan menolong kepada dirimu. Ini dalam riwayat Abu Nu'aim. Filayah. Kemudian contoh lain. Imam Tirmidzi di antaranya juga mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu." Barang siapa yang tertarik ingin ya, kalau Allah kemudian mengabulkan kepada dia, maksudnya dalam menolong kepadanya fi syada'id, ketika jatuh ke dalam asyada'id. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah SWT ketika jatuh ke dalam syada'id, falyaqsir ad-du'a firraha. Perbanyaklah doa atau zikir kepada Allah SWT firraha di waktu lapang. Di waktu lapang. Jadi barang siapa yang ingin ketika mendapat kesulitan terus mendapat ma'unah, pertolongan Allah SWT, maka hendaklah dia ketika di waktu lapang terus banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti pasti akan mendapatkan jalan keluar. Kemudian sebagai penutup yang dijelaskan oleh Imam Bujabi antar menyatakan, ketahuilah, wa adamu syada'id fid dunya al maut, wa ma ba'dahu asyad. Ketahuilah bahwa di apa musibah yang paling dahsyat, asyada'id, apa asyada'id pak? Ya, kesulitan dan musibah yang paling besar di muka bumi ini bagi manusia adalah al maut, mati, kematian. Wa ma ba'dahu asyad, dan yang jatuh dan yang akan terjadi setelahnya asyad, lebih berat lagi. Jadi musibah terbesar bagi manusia kematian. Buktinya apa, Pak? Kalau ada kecelakaan, mobil tabrakan, ada yang mati enggak? Yang ujungnya paling cak yang ditanya mati, yang mati berapa? Ada apa tidak? Kalau tidak, wah, dianggap kurang besar. Jadi yang ditanyakan, yang mati berapa? Kalau sampai mati baru besar musibahnya. Ya. Ada orang sakit apa? Sakit sampai mati enggak? Enggak. Operasi mati enggak? Ya, yang jadi puncak kematian. Padahal kematian prosesnya amat singkat. Paling-paling hanya berapa detik atau menit. Ya. Hanya sedikit sekali, sekat sekali. Tapi itu dengan musibah terbesar. Ya, bagi manusia. Wa ma ba'da asyad, dan yang akan terjadi setelahnya itu asyad, akan lebih besar lagi. Menghadapi alam barzah lebih berat lagi. Kalau orang itu orang yang jahat, orang yang jelek, akan mendapatkan adab kubur terus sampai menunggu kiamat kubur terjadi. Ya. Di adab dengan adab yang amat dahsyat. Kalau dia ketika masih hidup beri adab seperti itu pasti mati. Ya. Di sana akan diantaranya akan dihantam oleh malaikat dengan mirzabah. Mirzab itu mitraqah kabira min hadid. Ya. Paling besar yang dihantam kepada dia, yang dia akan menjerit, akan hancur. Ya. Tulang-tulangnya hancur, menjerit dengan jeritan yang amat keras, yang semua makhluk di sekitarnya mendengar, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Ya. Kata Imam Taimiyah, kalau mendengar, songkok, pasti dia akan pingsan. Ini luar biasa, baru alam barzah. Kemudian wa ba'da asyad, yang akan terjadi setelahnya nanti asyad, lebih dahsyat lagi. Sampai terakhirnya adalah, kalau dia masuk neraka. Sudah. Di neraka, yang panasnya walau apa, berapa ribu derajat, sebab api dunia itu hanya 1/70 api akhirat kelak. Di sana akan dibakar, dimasukkan seluruh tubuhnya. Kemudian ketika kulit itu sudah kering, daging-daging itu sudah kering, dikembalikan lagi supaya segar, dibakar lagi, sudahlah. Gak bisa dibayangkan kayak apa. Ya kalau ada batas akhir. Kalau orang syirik, kufur, alhamdulillah, sudahlah sampai berbilion-bilion tahun tidak akan berakhir. Maka musibah di saat setelah kematian asyad. Karena kata beliau, fal wajib ala muslim ala itidad. Maka yang wajib bagi setiap muslim adalah alis idad. Apa? Mempersiapkan diri kita semuanya lil maut wa ma ba'da. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan menghadapi apa yang terjadi setelah mati ini. Mungkin menghadapi alam barzah. Mungkin menghadapi alam mahsyar. Kemudian sampai kepada mizan. Sampai hisab atau mizan. Kemudian menyeberang sirat. Ya, sampai berakhir. Mungkin surga, jannah, awenar. Tentu yang kita harapkan adalah akan masuk dalam jannah. Tentunya kalau kita dalam keadaan belum mempersiapkan diri untuk menghadapi semuanya itu. Dengan apa? Dengan at-ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sementara yang kita sampaikan saudara mukdimah untuk kita mengawali ngaji setelah hari raya kemarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.